kasih cinta, tapi nona masih dengan dia. Secinta lebih dari teman, tapi nona bilang sabar dulu. Karena saya terakan menyerah, saya simpan kau dalam hati nona, jaga kau terlari-lari. Saya tak menyerah, saya tunggu sampai kau putus nona, kau terakan terganti. Saya cinta kau nona, cuma kau saja dalam sapu hati, cuma kau saja sendiri. Sio nona, walau kini kau masih dendia, tetap saya tunggu kau putus. Cinta kau suram nona, saat saya lihat kau waktu pertama. Jom nona dan kawan ada berjalan, nona toleh kesat tapi terus jalan. Saya masuk sopan ke sop kawan, saya tanya siapa tu anak perempuan. Dia bilang jangan ganggu sembarang kawan karena tu nona punya pasangan. Tapi saya terus jalan, ada waktu bikin pendekatan. Akhirnya saya mulai tak karuan, lihat nona saya makin cinta. Tapi sayang dia suah dari yang punya. Saya takkan menyerah, saya simpan kau dalam hati nona, jaga kau terlari-lari. Saya tak menyerah, saya tunggu sampai kau putus nona, kau terakan terganti. Saya cinta kau nona, cuma kau saja dalam sapu hati, cuma kau saja sendiri. Sio nona, walau kini kau masih dendia, tetap saya tunggu kau. Saya tunggu kau kat putus dia, dia. Baru saya mulai dekat, sama lekat maju terus, su pasti nekat. Itu susah pun tekat, semoga Tuhan berkat. Nona saya cinta kau meski dia, dia jadi pertama dan saya kedua. Saya tak apa kau anggap terada, saya biasa begini. Kau santai saja, meski saya kagumi kau lewat jauh. Mungkin kau tahu tapi takut dia tahu. Nona saya masih bisa jaga rasa, tunggu kau putus dan jadi kita. Saya takkan mengarah, kau simpan saya dalam hati nongi, jaga saya terlari-lari. Putra menyerah, tunggu sampai saya putus, semoga saya akan terjadi. Saya cinta kau nona, cuma kau saja dalam sapu hati, cuma kau saja sendiri. Sio nona, walau kini kau masih dendia, tetap saya tunggu. Saya cinta kau nona, cuma kau saja dalam sapu hati, cuma kau saja sendiri. Sio nona, walau kini kau masih dendia, tetap saya tunggu kau putus. Walau kini kau masih dendia, tetap saya tunggu.